Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Sekretaris Kota Pekanbaru, Bapak Camat, Bapak Lurah, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tokoh adat, nenek mama, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Malam ini kita sudah sampai pada malam yang ke-15. Hah? 15. 12. Awak nak copek ya, yo. Di malam yang ke-12 ini ditakdirkan Allah kita tertulis di Lauhul Mahfuz berjumpa di masjid yang kita cintai, Masjid Al-Ihsan. Maka ini kemuliaan yang luar biasa. Berapa banyak orang yang ingin sholat tarawih tapi tak bisa tarawih. Apa sebab? Sakit, demam. Ada juga tak bisa ke masjid karena kekenyangan. Tapi kita malam ini diberikan Allah, anak-anaknya pun datang, bapak-bapaknya hadir, ibu-ibunya ikut turut serta. Maka tak ada yang dapat kita balaskan nikmat Allah yang besar ini kecuali dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau bersyukur kita, Allah berjanji la in syakartum. Bapak-bapak yang bersyukur punya anak, insyaallah Allah berjanji akan kutambah anakmu. Bersyukur punya sawit, akan ditambah. Ibu jangan takut, tidak sampai ke situ. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cara bersyukur kita cuman alhamdulillah. Tapi cara bersyukur Nabi, hatta tatafattara qadamahu, sampai bengkak kedua kakinya. Kenapa kakinya bengkak? Darahnya turun ke bawah. Kenapa darahnya turun ke bawah? Karena tegaknya lama. Kenapa tegaknya lama? Karena ayatnya panjang. Ayat apa yang dia baca? Rakaat pertama surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Turun darah ke kaki. Aisyah istri Nabi melihat, "Ya Rasulullah, lima fa'alta hadza? Mengapa engkau lakukan ini ya Rasulullah? Qad afarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Dosamu yang lalu, dosamu yang sekarang, dosamu yang akan datang sudah diampunkan Allah Ta'ala. Mengapa engkau sholat sampai panjang seperti ini? Apa jawab Nabi? Afala akuna abadan syakura. Aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Jadi kalau kita mau bersyukur, itulah maka tegaknya lama. Alhamdulillah imam kita kasihan dengan kita, tak terlalu lama. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Rakaat kedua wal asr, innal insana lafi khusr. Tapi nanti sampai ke rumah jangan sekedar tidur saja, cepat pulang tidur, habis tidur tahajud, bacalah ayat sepanjang-panjangnya karena salat sendiri. Kalau berjamaah jangan panjang-panjang, makmum capek di belakang. Ada dia tadi habis menakik gotah, ada habis memanen sawit, maka pendek-pendek saja supaya bisa sholat berjamaah. Alhamdulillah di malam yang ke-12 kita masih ramai. Sementara ini kan sudah babak penyisihan nih. Masjid-masjid lain sudah mulai ada tinggal 3 shaf, 2 shaf, tapi ternyata di Okura sampai keluar melimpah ruah. Luar biasa. Tapi saya dapat juga laporan, katanya Ustaz ini banyak pemain naturalisasi. Ada dari Rumbai pesisir, ada bahkan dari Perawang. Yang dari Perawang itulah yang pahalanya paling banyak. Itu cara menyenangkan hati orang datang dari jauh. Oh, Perawang dusu dekat dari sini Pak Ustaz, jalan motong. Ya, tapi kalau tak ada niat yang kuat, selangkah dari masjid pun tak akan ke masjid. Betul? Niat yang kuat ini harus kita jaga terus. Innamal a'malu binniyat. Segala amal dengan niat. Maka semua yang berniat baik malam ini, insyaallah apa balasannya? Awaluhu rahmah, 10 yang pertama rahmat habis sudah. 10 rahmat tak terasa sudah habis. Ausatuhu maghfirah, pertengahannya ampunan. Akhiruhu itqum minan nar, yang terakhir dijauhkan dari api neraka. Rahmat, maghfirah, itqum minan nar. Insyaallah kita semuanya dapat insyaallah. Nah, malam ini kita sudah sholat tarawih, ditutup dengan witir, ditutup dengan tausiah. Nanti malam bangun lagi tahajud, jangan witir lagi. La witrani, tak boleh dua kali witir di lailatin dalam satu malam. Tahajud saja, habis tahajud sahur. Ini banyak perempuan tak mau sahur, dia masak-masak-masak suaminya makan. Adinda tak makan, takut gemuk. Makan. Yang tak boleh itu berlebih-lebihan. Kulu, makanlah. Wasyrabu, minumlah. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Silakan makan, silakan minum. Yang tak boleh itu berlebih. Lebih dari 3 piring, 3 mangkuk itu tak boleh. Selama masih standar, silakan. Makan ini untuk apa? Liuqimasul bahu. Makan untuk menegakkan tulang belakang. Seandainya tadi tak makan berbuka, itulah yang tak kuat tulang belakang. Jadi kalau ada kawan kita, sahabat kita, tetangga kita tak datang malam ini, jangan sakit hati, jangan suuzon, dia tak datang, mungkin tulang belakangnya tak bisa tegak. Tak sembahyang ke masjid tadi? Tidak. Kenapa? Tulang belakang tak bisa tegak. Kita makan untuk menegakkan tulang belakang. Karena tadi-tadi tegak, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin. Kenapa Ustaz baca? Mau nunjukkan saya bisa juga jadi imam. Tapi adab kita, kalau ada imam di masjid itu, tak boleh kita maju ke depan. Siapa saja yang datang kemari, walaupun sorbannya sebesar ban Vespa, tak boleh dia maju. Ada imam tetap. Apalagi Kota Pekanbaru diangkat namanya Imam Paripurna. Diangkat setiap kecamatan dulu. Kemudian tahun berikutnya diangkat setiap kelurahan. Ada satu masjid khusus diangkat. Itu imam sudah lulus fit and proper test. Kemampuan tajwidnya dites oleh Dr. Khairun Nas Jamal. Kemampuan hafalan Qur'annya dites oleh Ustadz Tajuddin Nur LC dari Kairo. Kemampuan keislamannya dites oleh Profesor Ilyas Husti. Imam-imam yang lulus fit and proper test maju ke depan. Bukan sembarangan. Begitu juga dengan Bilal-Bilalnya. Itu bacaannya jelas. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil ayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, subbuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Jelas tadi kan? Nah, ini sebagian masjid ada tak jelas. Tak apa-apa kata. Al-Badrul Muniru Sayyiduna Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Banyak-banyak berselawat. Man salla alaihi salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa hutat anhu asyara sayyiat, ditutupi 10 kesalahan. Warufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 darajat tingkatan kemuliaan. Itulah maka banyak-banyak berselawat. Dari tadi, dari awal habis isya berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Ini anak-anak kita ini harus dilatih berselawat. Kalau perlu nanti malam 27 buatkan lomba selawat anak-anak. Kalau tidak, ini regenerasi harus ada. Kalau tidak, nanti orang tua kita yang membaca selawat ini meninggal dunia. Siapa menggantikannya? Pengganti bupati banyak, pengganti gubernur ada, belum meninggal sudah digantikan orang. Tapi menggantikan ustaz, menggantikan ulama, ini harus ada regenerasi. Buat lomba nanti, sehingga anaknya yang berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Siapa yang berselawat itu? Anak saya. Bapak yang ngajar? Enggak, guru ngajinya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kebahagiaan orang beriman adalah ketika berada di tempat yang paling mulia, masjid, bersama orang yang paling mulia, orang-orang beriman. Yang dibahas adalah kalam yang paling mulia, ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah. Berada di bulan yang paling mulia, syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, dalam ibadah yang mulia, salat tarawih yang hanya ada dalam setahun sekali, hanya satu bulan ini saja, habis ini tak ada lagi. Jangan sampai ketinggalan. Yang sudah tinggal 12 malam tak dapat dijemput balik, tapi ingat ada 18 malam lagi, jangan sampai absen. Kalau perlu dibuatkan di depan pintu itu absen tarawih, tanda tangan. Siapa yang tak datang, jenazahnya campakkan ke Sungai Siak. Tabligh Akbar, Datuk Sri Ulama Setianegara, UAS, Masjid Raya Al Ihsan, Tebing Tinggi. Rasanya tak terlalu tinggi tadi. Belok kiri, belok kanan, naik, turun. Artinya apa? Allah Ta'ala mengangkat derajat orang yang beriman itu tinggi. Yarfa'illahu alladhina amanu, Allah mengangkat derajat orang yang beriman. Walladzina utul ilma, orang-orang yang diberi ilmu, darajat, derajatnya tinggi. Dengan syarat apa? Diamalkannya ilmunya. Yang sudah tahu ibadah diisi dengan ibadah, yang belum tahu dikasih tahu, yang tak mau tahu, ini yang berat. Yang tak tahu, bagi tahu. Yang tak mau tahu, ini yang susah. Suntik mati aja, tak ada gunanya dia hidup di atas dunia ini. Buat semak aja. Sama seperti pohon rindang, kalau dia berbuah, buahnya bisa dimakan. Kalau dia daunnya lebat, tempat bernaung. Tapi kalau macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau, membuat sampah saja. Potong, ganti pohon yang baru. Sawit tak berbuah, buat semak saja, ganti pohon yang baru. Apa namanya? Korma. Di mana? Di Masjid Al-Falah, Jalan Sumatera. Silakan datang. Masjid Al-Falah, Jalan Sumatera, korma sudah berbuah, luar biasa. Maka itu Pak Ustaz di An-Nur, banyak pokok korma, kenapa tak berbuah? Jantan semua. Jadi rupanya korma ini harus ada betinanya. Bibit korma yang betina harganya berapa? Paling murah 800.000. Saya baru saja dapat dari Aceh 10 batang, 110 batang, satu batangnya 1.200.000. Makanya begitu ditanam tiap hari saya tengok, pagi tengok, sore tengok. Takut saya dimakan kambing. Harganya 1.200.000, kambing yang memakan itu 2.000.000. Beda tipis saja. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, begitu hebatnya korma. Kenapa hebat? Dia tak perlu disiram, tumbuhnya kering, pasir, kering kerontang. Tengoklah Makkah. Tapi begitu dia berbuah, manisnya luar biasa. Andai korma itu disiram pakai gula merah, manis, maklum. Dia tidak pakai air, kering pasir, tapi manisnya luar biasa. Sawit tak bisa. Sampai sekarang belum pernah saya tengok orang buka puasa, Allah malaka sumtu, makan brondol. Tak ada. Dia mesti dibelah, diolah kulitnya, diolah bijinya, barulah bisa. Tapi korma luar biasa. Sekilo sawit 1.500. Berapa sekarang? 1500. Sekilo korma, korma Madinah, korma Ajwah, berapa sekilo sekarang? 80 real. Berapa itu? 250.000. Itulah makanya jamaah umroh jarang membawa korma Ajwah. Dibelinya korma Ajwah sekilo, dimakannya sama bininya. Untuk tamu diambilnya korma yang pakai skop. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apa maknanya? Sama-sama pokok kayu, tapi ada yang kualitasnya tinggi, ada yang sedang-sedang saja. Tapi di antara yang tidak berkualitas, sawit masih berkualitas, korma paling tinggi, sawit di bawah, gotah karet, tinggal dalam hutan, tidak pakai pupuk, nyamuk, tapi kalau dipotong hebat, keluar menetes karetnya. Dan karet itu hanya ada di tempat kita. Di Mesir tak ada karet, di Maroko tak ada karet, di Makkah tak ada karet. Pernah nengok karet di Makkah? Karet gotah, tak ada. Maka orang Makkah tak tahu menakik. Tapi tempat kita luar biasa. Kalau tidak ada karet di tempat kita, itu pesawat-pesawat bingung bagaimana masang kaca. Kaca pesawat kelilingnya mesti dikasih karet. Karetnya dari mana? Dari Indonesia. Pesawat bannya pakai karet. Karetnya dari mana? Dari Indonesia. Kebun karet terluas di dunia, Indonesia. Maka mau pilih jadi apa? Anak-anak kita mesti kita tanya, kau mau jadi apa? Mau jadi pokok karet? Mau jadi pokok sawit? Atau mau jadi pokok kurma? Kau mau jadi apa? Aku mau jadi toge aja lah. Toge masih bermanfaat juga. Kacang hijau letakkan di keranjang, siram, bermanfaat. Jangan sampai hidup ini tidak bermanfaat. Maka pilihlah kau mau jadi apa. Kalau anak-anak kita itu dia ingin terbang sejauh mata memandang, berarti dia ingin jadi raja wali. Jangan diikat, biarkan dia terbang. Tapi kalau anak kita tak bisa terbang, jangan dipaksa, nanti dia stres. Jadi kalau dia tak bisa terbang, gimana Pak Ustadz? Buatkan sangka, letakkan dia, mungkin dia itik petelur. Saya tak paham ceramah Pak Ustadz. Memang yang paham ceramah saya ini orang-orang cerdas saja. Sesuaikan bakat dia mau jadi apa. Kalau dia mau terbang tinggi jadi raja wali, kasih dia fasilitas. Jangan diikat dia. Tapi kalau ada dia tidak bisa terbang, berilah dia. Kalau dia memang batu cincin, digosok 2-3 kali gosok saja, langsung berkilau cahaya terang benderang. Tapi kalau dia batu gilingan, setengah mati menggosoknya. Tapi jangan hina dia. Memang dia bukan batu cincin, dia memang batu gilingan. Tapi kalau dia tak ada, sambal belacan kita tak jadi. Artinya apa? Jadi apapun engkau nak, engkau tetap bermanfaat buat manusia. Dan yang paling mulia di sisi Allah adalah siapa? Khairukum khairun nas, sebaik-baik manusia. Anfa'uhum linnas, yang paling baik di mata Allah, yang paling mulia di antara kita adalah orang yang paling bermanfaat buat manusia. Betul? Nih, malam ini siapa yang paling bermanfaat di acara ini? Bukan Ustaz Somad. Ustaz Somad cuma datang ceramah. Yang paling bermanfaat buat acara ini adalah panitia. Panitia itu anak-anak muda kita, celana hitam, baju hitam, pakai tanjak. Begitu saya turun langsung dipeluk mereka, kawalnya. Padahal tak ada yang menyerang. Luar biasa. Jamaah sedang sholat semua di dalam. Ustaz datang terlambat. Datang mereka mengawal. Apa ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Makin bermanfaat manusia. Ini botol. Botol. Beratnya berapa? Isinya 600 mililiter. Bagaimana-mana harga botol ini sama. Tapi tergantung isinya. Kalau botol ini diisi air, harganya 5.000. Tapi kalau diisi spiritus, bisa jadi 15.000. Kalau diisi sirup, bisa jadi 25.000. Kalau diisi madu, 200.000. Apalagi kalau madu yang asli. Oh, gimana caranya asli tidak? Bawa balik ke rumah. Kalau istri marah, asli. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu yang dilihat bukan isi kepala, bukan dilihat bentuk kepala. Rambut sama hitam isinya macam-macam. Yang dilihat adalah bagaimana kualitasnya. Menjadi pokok kayu, ada yang berkualitas, ada yang tidak. Menjadi batu, ada yang berkualitas, ada yang tidak. Menjadi isi botol, ada yang berkualitas, ada tidak. Begitu juga dengan manusia ini. Sama-sama punya kepala, sama-sama punya tangan, sama-sama punya kaki, tapi beda tanda tangan Ustadz Somad dengan tanda tangan Pak Sekda. Sama? Beda. Tanda tangan saya hadir, tapi tanda tangan Pak Sekda siap jalan aspal depan. Luar biasa. Tanda tangan Pak Camat, selesai surat nikah, selesai surat tanah. Oleh sebab itu, bentuklah anak-anak kita supaya bermanfaat di masa akan datang. Yang membentuknya siapa? Kita. Jangan sampai dia dirusak. Siapa yang merusaknya? Di antara yang merusaknya adalah narkoba. Narkoba yang paling rendah, lem kambing. Bayangkan, lem kambing pun merusak sekarang. Narkoba paling ringan. Saking tak adanya lagi, beli bensin masukkan ke botol. Bensin pun dihirupnya juga. Habis bensin dihirup, datang bapaknya ngasih mancis tuh. Kepalanya membakar bulu hidung. Apa maknanya? Ini kalau tak kita jaga dengan baik, na'udzubillah, rusak, hancur, binasa. Maka Ramadan, madrasah. Ramadan pembentukan generasi Islam. Supaya kita selamat dunia akhirat. Menjadi negeri Riau ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Tapi kita mesti bekerja sama. Bapaknya menjaga. Duit yang bapak kasih tanya, duit aku kasih kemarin 1 juta beli apa? Kemana? Kamu di mana? Sama siapa jalan? Ibu juga cuman diam saja, jangan. Ibu sangka kasih pakaian bagus, cuci bersih, tak cukup. Ibu sangka sudah kasih makan bagus, bergizi, tak cukup. Ibu sangka cukup memberi dia masukkan sekolah, tak cukup. Ibu harus tetap bertanya. Pulang sama siapa? Jam berapa? Sekarang di mana? Begitu ibu berhenti bercakap, maka dunia sudah kiamat. Tak berhenti membebel. Mesin pompong rusak. Kalau sampai diam, kiamat sudah terjadi. Alhamdulillah, malam ini kalau ditanya, kemana? Masjid. Masjid apa? Al-Ihsan. Di mana? Okura. Kenapa datang balik terlambat? Karena ada pengajian. Siapa yang beri ceramah? Ustaz Abdul Somad. Kenapa tak ngasih tahu? Alhamdulillah. Tapi anak-anak yang lain, dari mana? Dari karaoke. Tak sholat terawih? Enak lagu dangdut tadi. Kenapa kau pergi? Duit kemana? Marah bapaknya. Duitnya aku kasih 100 ribu, kau pakai karaoke. Enggak pak, diajak kawan. Dia yang bayar. Kenapa tak ngajak-ngajak? Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini mesti kita selamatkan semua. Alhamdulillah, malam ini anak-anak mudanya hadir, anak-anak gadisnya hadir, bapak-bapaknya hadir, ibu-ibunya hadir. Insya Allah yang mendengarkan ceramah ini ada perubahan-perubahan masa akan datang, insya Allah. Yang sudah baik menjadi lebih baik, yang sudah baik menjadi lebih baik, sampai pada akhirnya kita menjadi orang yang terbaik. Itulah makna dari ayat la'allakum takut. Takut dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita sedang merenung sejenak. Sampai masanya kita akan mati, yang akan kita bawa itu apa? Di antara yang akan kita bawa, pertama, waladun salihun. Anak yang soleh. Anak soleh itulah yang malam ini sholat. Dia membaca doa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi firli, ya Allah ampunkan aku, wali walidayya, kedua orang tuaku, warhamhuma, rahmati mereka, sayangi mereka, kama rabbayani saghira, sebagaimana mereka menyayangi aku waktu aku masih kecil. Begitu doa anak. Kenapa? Karena orang tua dia yang menyayanginya masih kecil. Sekarang banyak anak-anak tidak ingat kecilnya siapa yang menyayanginya. Begitu dia baca doa kama rabbayani saghira, yang diingatnya babysitter. Karena dia dititipkan emaknya kepada pembantu, dititipkan bapaknya kepada pembantu. Alhamdulillah kita walaupun ada hanya sekedar membantu, tapi tidak kita menjadi orang yang dititipkan. Makan, minum, menyusui, dibesarkan, dididik, dibacakan ayat-ayat Quran. Ibu sebelum tidur malam, anaknya dibacakannya Qul huwallah 3 kali, Qul huwil falak sekali, Qul huwin nas sekali, Al-Fatihah sekali, ayat kursi sekali. Qul huwallah 3 kali, Qul huwil falak sekali, Qul huwin nas sekali, Al-Fatihah sekali, ayat kursi sekali. Habis itu anaknya tidur. Tidur ya nak, tidur. Mama mau kemana? Nonton sinetron Korea sekejap. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, jangan sampai dirusak anak-anak kita ini. Siapa yang merusaknya? Ma min mauludin ada setiap anak yang lahir illa yuladu alal fitrah. Anak-anak itu dalam keadaan fitrah, fitratul Islam. Dididik dia dengan baik. Tapi jangan terlampau melampau. Ini masuk WhatsApp ke HP saya. Ustaz Somad, anak saya sudah 5 hari puasa. Umurnya berapa? 4 tahun. 4 tahun dipaksa puasa 5 hari. Iya kalau dia hidup, kalau mati dia sanggup Pak Ustaz. Anak itu masih kecil, ususnya masih pendek, masih lunak. Saya ingat dulu kelas 5 SD, kalau sudah jam 2, jam 3 pergi ke bawah tempat tidur, tempelkan perutnya ke semen, sangkingkan laparnya. Itu kelas 5 SD. Ini anak 5 tahun, anak 4 tahun paksa. Oke, setengah hari ya. Nanti sampai jam 2, jam 3 dia minta, "Mak, minta makan, Mak." Tunggu sikit lagi. Sekarang udah jam 4. 5, 6, 2 jam lagi. Jam 5 dia minta, "Minta, Mak." Tunggu sebentar lagi. Jam 6 dia minta, "Tunggu sebentar lagi, 20 menit lagi." Jam 6 udah 5, gol. Saya bukan menakut-nakuti. Pendidikan ini baik. Tapi kalau sudah di luar kemampuan dia, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mewajibkan dia sholat, oh penting. Muru auladakum bis sholat, suruh anak kamu sholat. Wahum abna'us sab'ah, umur 7 tahun, bawa dia sholat, bawa dia terawih, bawa dia witir, bawa dia berzikir, bawa dia tadarus, mantap. Tapi tentang masalah menahan makan, bisa setengah hari, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz Somad, membawa anak ke masjid, mudah. Membawa anak sholat terawih, mudah. Bapaknya sampai sekarang belum juga lagi. Bapaknya di mana? Masih main gaplek juga Pak Ustaz. Pertama kita doakan supaya mereka dapat hidayah insyaallah. Kalau tak juga dapat, mati dia cepat. Tak ada guna dia lama-lama hidup di dunia ini. Membuat semak saja, menghabiskan beras saja, menambah hutang luar negeri saja. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di masa akan datang ini madrasah Ramadan merubah orang yang tak baik menjadi baik, orang yang sudah baik menjadi lebih baik, orang yang sudah lebih baik menjadi yang terbaik, orang yang sudah terbaik disaring, disaring, disaring, disaring, sehingga muncullah anak-anak bangsa yang terbaik. Orangnya bersih badannya, sehat otaknya, banyak hafalannya, meningkat ilmunya, takut dia kepada Allah. Inilah yang bisa memperbaharui, dan ketika dia berdoa dikabulkan Allah Ta'ala. Tadi coba Bapak Ibu perhatikan, habis dua rakaat, doa. Ini sekarang banyak orang tak mau berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik. Kau kenapa tak berdoa? Ini kan malam Ramadan. Doa dibukakan pintu langit. Putih ada buah busama. Kenapa tak berdoa? Alah Pak Ustaz, yang lama aja belum kabul apa tambah lagi? Doa itu semuanya dikabulkan Allah. Tidak ada doa yang tak dikabulkan Allah. Hanya saja ada 3 alternatif. Yang pertama, ada doanya cash and carry. Begitu diminta, pas buka mata langsung datang. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah, turunkanlah makanan dari langit. Begitu buka tengok, langsung jeruk datang. Assalamualaikum warahmatullahi. Kurma sepiring. Assalamualaikum warahmatullahi. Jeruk sama semangka. Nah, ini yang makbul langsung. Tapi ada yang ditunda. Karena kita sama macam anak kecil umur 5 tahun minta pisau. Mak, minta pisau. Jangan. Nanti kalau ku kasih pisau, luka tanganmu. Umurmu belum cukup dapat pisau. Nah, begitulah kita minta rezeki sama Allah. Ada orang minta rezeki supaya sebulan dapat 100 juta. Jangan. Nanti kalau ku kasih kau 100 juta, kau tak ke masjid lagi. Berapa banyak orang ketika rezekinya lancar, dia lupa masjid. Nah, ini cocoknya dikasih 2 juta aja. Supaya doanya khusyuk. Ya Allah. Kalau udah 100, dia berhenti doa. Kau kenapa tak berdoa? Udah ada 100. Ada yang ketiga, disimpan Allah di dunia supaya digantinya nanti di akhirat dengan kenikmatan. Mala a'yunun ra'at, belum pernah ditengok mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tak terlintas di hati manusia. Jadi tak ada doa yang tak dikabulkan Allah. Doa itu tiga kemungkinan. Jadi nanti kalau ada orang di sebelah bapak ibu, kau kenapa tak berdoa? Alah, doa tak kabul. Ingat saudaraku, ingat doa itu ada tiga, kata Ustaz Somad tadi malam. Semua doa dikabulkan. Apa dia yang tiga? Aku pun tak lo ingat terhapu. Yang pertama langsung cash. Yang kedua Allah Ta'ala menunda karena menurut ilmu Allah ini belum cocok, macam anak minta pisau. Yang ketiga diganti Allah nanti di akhirat dengan kenikmatan yang belum pernah didengar telinga, belum pernah ditengok mata, belum pernah dipikirkan dalam hati dan pikiran. Dan semua akan dibalas Allah dengan syarat, illal ladzina amanu wa amilus salihat, beriman dan beramal saleh, anak-anak yang saleh. Yang kedua, kalau kita mati menghadap Allah, ilmun yantafa'u bih, ilmu. Kami tidak LCMA, kami tidak Datuk Seri Ulama, kami bukan Ustadz dan Buya, kami manusia biasa. Mana ada ilmu kami, Pak Ustadz? Ilmu ibu pendek, ilmu ibu tak banyak, tapi diamalkan anak ibu. Nah, sebelum tidur malam, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, sapu telinga, basuh kaki. Sebelum tidur malam, sholat witir nak, diamalkan anaknya sampai mati. Diamalkan anaknya, diajarkannya ke istrinya, diajarkannya ke anaknya sampai ke cucu. Ibu sudah menjadi orang yang berilmu dan sampai walaupun mati, diamalkan anak, diamalkan menantu, diamalkan cucu, mengalir ke makam. Tak mesti jadi ustaz, tak mesti jadi buya, simple sederhana. Nah, sebelum berangkat kerja pagi, wudu dulu, sholat duha, usolli sunnatat duha rakaataini lillahi ta'ala. Nah, sehari jangan lupa selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma, singkat, simple. Nah, kau sudah akil balig, jilbabmu mesti panjang. Nah, engkau sudah akil balig, jangan lagi pakai celana pendek. Nah, engkau sudah akil balig, jangan lagi. Itu semua akan menolong di hadapan Allah. Tidak mesti jadi ustaz, tidak mesti jadi buya. Ini semua menjadi amal jariah. Yang ketiga, shadaqatun jariah. Sodakoh jariah. Mana dia sodakoh jariah? Nih, kipas angin. Siapa yang mewakafkan kipas nih? Andai kipas nih tak ada, saya sudah tak bisa ceramah. Panas luar biasa. Tapi kipas dari ke kiri ada, ke kanan ada, tengah ada, belakang yang tak ada, ada juga. Nah, ini semua. Kemana mata memandang, kipas, kipas, kipas, kipas, kipas. Ini orang yang berwakaf kipas ini, insyaallah di akhirat nanti dibalas Allah dengan kipas. Yang berwakaf AC, Pak Ustaz, tak ada AC. Tapi kalau dia berwakaf AC, insyaallah. Oh, jadi kalau berwakaf kipas dapat kipas, ya? Berwakaf AC dapat AC, ya? Kalau berwakaf WC, Pak Ustaz? Ya dapat WC. Jangan sepele sama WC. Berapa banyak orang yang mencret tak dapat WC? Jangan menyepelekan. Inna Allah la yazlimu mithqala dzarrah. Allah tidak akan menganiaya orang walaupun sebesar biji sawi. Alhamdulillah, masjidnya sudah mantap. Katanya Okura pinggiran Pekanbaru. Siapa bilang? Justru yang di tengah Pekanbaru dindingnya cuma semen, tapi Masjid Al Ihsan Okura dindingnya keramik. Coba tengok. Keliling keramik. Karena tak tahu aja tukang gimana cara masang keramik ke atap. Lo tahunya cara melokekkan keramik, aku lah keramik dia tengok. Luar biasa. Cantik, megah, hebat. Ini bukti bahwa Okura ekonominya mapan, duitnya banyak, betul? Aman. Dari mana Ustaz tahu Okura ini aman? Buktinya masjid tak ada pakai terali besi. Aman. Masjid-masjid lain coba tengok di kota Pekanbaru, sampai kotak wakaf tuh diikat pakai rantai besi di tiang-tiang. Itu pun tertangkap juga maling, tertangkap ngambil duit waktu wakaf di kamera CCTV. Tapi dia ukuran aman. Biasanya yang aman begini dua kemungkinan. Pertama tak ada pencuri, yang kedua kotak wakaf tuh tak ada. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini mesti kita wujudkan bersama. Umat Islam tidak pernah memusuhi orang lain. Umat Islam menghormati Kristen, menghormati Hindu, menghormati Buddha. Tapi kalau ada orang melanggar pasal SKB 3 Menteri, di tempat komunitas Islam dibangun rumah ibadah non-muslim, di rumah tempat orang Islam mayoritas dibangun tempat ibadah, kurang syaratnya. Mesti ada KTP 60 ditambah KTP 90. Mesti ada legalisir dari Forum Komunikasi Umat Beragama FKUB, baru kemudian dibuatkan izin. Kalau tidak, maka ini sudah melanggar. Negara kita negara hukum. Oleh sebab itu ini mesti kita hormati bersama. Bersama sesama umat Islam saling menghormati. Di sini ada NU, di sini ada Muhammadiyah, di sini ada Perti, di sini ada Persis, di sini ada Al-Wasliyah, ada tarekat Naqsabandiyah, ada tarekat Syattariyah. Semuanya disatukan oleh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi kita juga punya tetangga. Ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha. Kita juga saling hormat menghormati. Orang Islam tidak ekstrem. Seandainya umat Islam itu ekstrem, siapa yang tidak Islam hancurkan, bakar rumahnya. Kalaulah orang Islam riau seperti itu otaknya, tidak akan mungkin ada Candi Muara Takus. Betul? Candi Muara Takus tegak berdiri. Tak ada orang Islam bawa bom ke sana meledakkannya. Di mana-mana bom meletup, kecuali di Pekanbaru. Bom baru, bom lama, tak meletup sampai sekarang. Jangan khawatir. Tapi umat Islam ini jangan diganggu. Umat Islam itu seperti lebah. Lebah itu keistimewaannya empat. Yang pertama, matsalul mu'minin kama tsalin nahlah. Orang beriman itu macam lebah. Apa keutamaan lebah? Empat. Yang pertama, lebah hanya memakan yang baik-baik saja. Yang dimakan lebah adalah saripati bunga yang manis-manis. Pernah tak bapak ibu menengok lebah makan ayam penyet? Tak pernah. Begitu juga orang beriman. Orang Islam makanannya baik-baik saja. Cendol, semangka, orang Islam makanannya baik. Yang kedua, yang keluar juga baik. Tidak pernah yang keluar yang tak baik. Yang dikeluarkan oleh lebah hanyalah madu yang manis. Belum pernah lagi tiba-tiba pas kita ambil sarang lebah, mencret lebah, ada? Tak ada. Karena lebah hanya mengeluarkan madu. Makanannya baik, yang dikeluarkannya baik. Yang ketiga, lebah kalau hinggap di ranting, tak ada ranting yang patah. Kalau ada ranting patah, itu bukan lebah, gajah. Lebah tak pernah mematahkan ranting. Yang keempat, lebah jangan diganggu. Tapi kalau dia kau ganggu, dia akan mengejarmu walaupun kau masuk ke dalam danau buatan. Kau ganggu sarang lebah, lari kau ke danau buatan, masuk kau ke dalam, dia tunggu di atas air. Kapan kau tidak akan bernapas? Begitu kau naik ke atas, ditekannya kepalamu. Walaupun lebah tahu dia punya senjata pamungkas, di ekornya hanya ada satu sengatan. Dan lebah tahu, sekali dia menyengat, dia akan mati. Setiap lebah yang menyengat, sekali sengat, dia akan mati. Maka lebah-lebah itu sudah siap bom bunuh diri. Sekali ku sengat, aku akan mati. Tapi matinya menjadi mati yang terhormat. Oleh sebab itu maka ini filosofi yang luar biasa. Maka jangan sampai kita tidak mengambil pelajaran. Makan baik, yang dikeluarkan baik, tidak mengganggu orang. Tapi bukan berarti kita bodoh, tolol. Jangan ganggu kami, jangan usik kami. Kalau kau usik kami, kami akan beringas, kami akan brutal. Tapi kami tidak membabi buta, kami tidak menabrak sana sini. Kami tetap ikut aturan. Negara punya hukum. Hukum akan memberikan. Hukum itu perempuan, patung perempuan yang matanya ditutup pakai kain dan dia memegang timbangan. Artinya apa? Hukum tidak pandang bulu. Karena kalau hukum pandang bulu, yang menang monyet. Dia yang paling banyak bulunya kan. Hukum tidak melihat siapa yang kaya, siapa yang miskin. Sama di hadapan hukum. Makanya ketika ada seorang anak orang kaya namanya Fatimah, nama bapaknya Aswad, Fatimah bintil Aswad, Fatimah anak Aswad. Aswad artinya hitam. Fatimah bintil Aswad, Fatimah anak Pak Hitam. Mohon maaf Pak Hitam. Tiba-tiba dia maling mencuri. Datanglah utusan bernama Usamah. Ya Rasulullah, ini Fatimah ini anak kepala suku. Kalau bisa jangan dipotong tangannya, karena dia orang terhormat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna ahlaka man kana qablakum. Orang-orang sebelum kamu dihancurkan Allah gara-gara ini. Idza saraqa fihim dha'if. Kalau yang mencuri itu orang lemah, mereka potong tangannya, mereka tegakkan hukum, mereka penjara dia, mereka siksa dia. Tapi kalau yang mencuri itu orang kaya, yang mencuri itu anak bangsawan, yang mencuri itu orang terhormat, taraku, mereka tinggalkan. Itulah yang menyebabkan negeri hancur pada zaman dulu. Kenapa? Karena belah bambu. Macam mana belah bambu? Orang membelah bambu, satu diangkat, satu dipijak. Begitu orang membelah bambu. Maka kalau mau belah, belah saja. Letakkan di tengah, belah. Satu ke kanan, satu ke kiri. Jangan membelah bambu, satu dipijak, satu diangkat. Satu dimenangkan, satu dikalahkan. Satu dibela, satu dihabisi. Orang Islam mesti faham ini. Kalau tidak faham, maka dia akan dibohongi, didustai. Lewat apa? Lewat ceramah-ceramah yang mencerdaskan. Maka jangan sampai tinggal ceramah. Di Riau lah paling banyak ceramah. Makanya kalau ada orang pindah dari Riau, bisa sambut pejabat, mereka melelehkan air mata. Ustaz, kami di Riau ini nikmat pengajian yang sampai 6, Pak Ustaz. Pengajian subuh, pengajian doa, pengajian zuhur, pengajian asar, pengajian menjelang berbuka, pengajian menjelang tarawih. Bahkan 10 hari Ramadan terakhir tambah 7, pengajian tahajud malam. Sampai 7 kajian. Masya Allah. Begitu selesai Ramadan, penuh ilmunya. Habis Ramadan ada 3 yang bertambah. Pertama bertambah iman. Yang kedua bertambah ilmu. Yang ketiga bertambah amal. Iman, ilmu, amal. Berhasil. Tapi kalau yang bertambah kolesterol, diabetes mellitus, berat badan. Tak lama lagi. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang bertambah iman. Kenapa iman bertambah? Dari pagi sampai azan maghrib tak makan, tak minum. Kenapa? Karena ada iman. Yang kedua bertambah ilmu, karena ada pengajian-pengajian, termasuk pengajian malam ini. Yang ketiga bertambah amal. Amalnya luar biasa. Sholat qabliyah, sholat ba'diyah, sholat berjamaah, sholat witir, sholat tahajud, sholat doa, sholat isyraq, sholat awabin, sholat hajat, sholat taubat, sholat, zikir. Tadi saja di masjid ini sudah berapa kali berzikir, tak terhitung banyaknya. Berdoa berkali-kali, mengangkat tangan, bermunajat. Jangan sampai amal-amal ini hilang percuma, tak bermakna, tak bisa menolong di hadapan Allah. Maka yang belum ikut pengajian, ajak kawan, tetangga, sahabat. Bagi yang sudah pengajian, ajak supaya istiqomah. Yang belum terbuka pintu hati, jangan pernah bosan mengajak. Tak bisa mengajak pakai mulut, pakai HP. Ajak dia pakai HP. Bagi teman-teman, ayo kita pengajian malam ini ke masjid. Like and share. Dah kamu kirim? Dah Pak Ustaz. Alhamdulillah banyak kawan-kawan datang. Kamu kenapa tak datang? Saya ngundang aja. Datanglah. Jangan sampai kita mengundang, kita pula tak datang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadikan Ramadan tahun ini seakan-akan ini Ramadan terakhir. Seakan-akan ini Ramadan terakhir. Tahun depan tak jumpa lagi kita dengan Ramadan. Makanya kalau ada bapak-bapak menangis, melelehkan air mata, Pak Haji kenapa menangis? Teringat kawan tahun lalu Pak Ustaz. Di sini dia sholat Pak Ustaz. Mana dia sekarang? Mimda tema taya bawati. Mati. Tak ada lagi sekarang. Begitu juga tahun depan. Belum tentu Ustaz Somad ada lagi tahun depan. Tahun 2019, protokol pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wali Kota Pekanbaru. Malam ini malam yang ke-12. Kita masih ingat tahun lalu ada Ustaz yang kita undang kemari, Ustaz Somad. Tapi sekarang 2019 dia sudah. Jadikan ini sebagai Ramadan terakhir. Seolah-olah tak ada lagi Ramadan dia akan datang. Makanya bapak-bapak melelehkan air mata. Sedih saya. Kenapa Pak? Ini seakan-akan Ramadan terakhir Pak Ustaz. Mantap. Bangkitkan semangat. Seolah-olah tak ada lagi tahajud besok. Seolah-olah tak ada lagi tarawih besok. Seolah-olah tak ada lagi. Begitu juga dengan ibu-ibu. Menangis si ibu. Ibu kenapa menangis? Saya sedih Pak Ustaz. Seakan-akan ini Ramadan terakhir. Habis ini saya mati Pak Ustaz. Ibu tuh menangis. Bapak pula senyum. Kenapa dia senyum? Tanyalah sama yang senyum. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, umur kita tak tahu. Iza ja'a ajaluhum, kalau ajal sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak bisa ditunda walau sesaat. Wa la yastaqdimun, tak pula bisa dimajukan sesaat, tak bisa dimundurkan sesaat. Semua kita ini berperan beramal baik. Apakah yang di luar sana pahalanya lebih sedikit dari yang di dalam? Sama. Apakah yang tegak itu tak ada pahalanya? Justru yang tegak-tegak itu pahalanya dua kali lipat. Betul? Tapi yang mau dua kali lipat, ah, tegak lah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala berikan kesempatan melimpah ruang untuk beramal, beramal, beramal, beramal. Diberikannya telinga, pakai dengar ceramah. Diberikannya mata, pakai baca Quran. Diberikannya suara, pakai manggil orang. Ayyalah salah, pakai dia untuk memanggil orang. Diberikannya kau kekuatan, diberikannya kau kekuasaan. Selama masih laku tanda tanganmu, pakai menolong agama Allah. Selama hartamu ada, pakai menegakkan rumah Allah. Selama nyawamu ada, pakai untuk membela agama Allah. Allahu Akbar. Dengar takbirnya, nampaknya banyak kolak di dalam. Inilah yang akan menolong di hadapan Allah SWT. Sampai saatnya roh keluar dari jasad, malaikat maut mencabut nyawa, saat itu semuanya akan mati dan semua orang akan berkata, di mana Bapak Fulan? Sudah mati dia Pak Ustaz. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Game is over. Habis, mati. Yang kaya mati, yang miskin mati, yang ganteng mati, yang jelek mati. Pengusaha mati, penguasa mati, rakyat jelata mati, semuanya mati. Lalu yang akan dibawa menghadap Allah itu apa? Yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada gunanya harta. Wala banun, tak ada gunanya anak. Tak ada gunanya harta, tak ada gunanya anak. Harta anak, harta anak, harta anak, harta anak. Kemana-mana saja orang pergi, pasti yang diurus harta anak. Naik pesawat, Bapak mau kemana? Ke Bandung. Ngapain ke Bandung? Jenguk anak. Bapak mau kemana? Mau ke Batam. Ngapain ke Batam? Ngurus bisnis. Yang dijenguk dua, anak bisnis, anak bisnis. Sampai akhirnya mati. Ada orang mati bawa ruko, ada orang mati bawa anak. Tak ada. Yang kau bawa adalah amal, amal, amal, amal. Kalau sempat kau sholat tahajud, itulah yang akan menolong. Kalau sempat baca Quran, itulah yang akan menolong. Kalau sempat bersedekah pada anak yatim, itu akan menolong. Lain daripada itu, tinggal. Siapa yang akan mewarisi? Habis diambil anak menantu. Anak tak terlalu ganas, menantu ini luar biasa. Apa ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, malam ini kita disadarkan lagi kembali. Kita segarkan lagi bahwa kita akan mati. Yang akan kita bawa hanyalah bekal-bekal amal soleh. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, tubu ilallah, kembalilah kepada Allah, taubatan nasuha, dengan niat yang baik-baik. Yang tak baik, tak baik, tinggalkan. Yang makan riba, makan haram, tinggalkan. Yang selama ini jurusnya jurus tupai, lompat sana, lompat sana, lompat sana, berhentilah. Yang selama ini jurus gayung, cedok sana, cedok sana, cedok sana, berhentilah. Yang selama ini memakan, hantam kromo, bantai saja, riba sude. Tak tahu mana halal, mana haram. Habis saja dibantainya, macam babi buta. Sudahlah babi, buta lagi. Babi pakai kacamata hitam. Tak nampaknya mana halal, mana haram. Jangan, berhenti. Tak ada gunanya, tak ada barokahnya. Sampai di akhirat nanti yang bekal hanya satu saja. Illal ladzina amanu, iman kepada Allah, wa amilus salihat, amal, amal, amal saleh, amal saleh yang luar biasa. Melangkahkan kaki ke masjid, amal saleh. Mendengarkan ceramah, amal saleh. Ikut tarawih, amal saleh. Padahal mengantuk berat, tadi siang tak sempat tidur, amal ber, mengantuk berat. Saya pernah nengok orang sholat tarawih sampai kaki depan memijak, saking mengantuknya, tapi tetap dia sholat. Pernah juga saya tengok anak-anak sekolah sujud sampai terakhir tak bangkit-bangkit, sangkingkan mengantuknya. Itu gimana Pak Ustadz? Kalau sampai tertidur sholatnya batal, karena hilang ingatan. Yang wajib sholat itu akil baligh. Akil ada akalnya, baligh umurnya sampai. Ada orang umurnya sampai akalnya tak sampai. Nah, maaf cakap, na'udzubillah, mohon maaf. Umur berapa? 15 tahun. Akal berapa? 5 tahun. Ini orang tak wajib. Casingnya 15, signalnya 5. Tapi ada pula orang yang sempurna akalnya, sempurna fisiknya, maka dia wajib melaksanakan sholat. La sholata, tidak sah sholat. Limam liam maqra' bi fatihatil kitab. Tak sah sholatnya kalau fatihahnya tak betul. Datang ke imam, dengarkan bacaan saya Pak Imam, ini fatihah saya sudah betul apa tidak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak sah sholat kalau fatihahnya tak betul. Ini Ramadan, momen memperbaiki bacaan Quran. Habis tarawih, witir. Habis witir, ceramah. Habis ceramah, malam ini biasanya ceramahnya habis isya. Malam ini ditunda habis tarawih. Padahal mestinya kita tadarus. Tadarus itu luruskan lagi bacaan. Tadarus bukan menunjukkan kelebihan. Tadarus menunjukkan kekurangan. Saya ini kurang bagus, kurang hafal, kurang tajwid, kurang qalqalah, kurang idgham, kurang gunnah, kurang bila gunnah. Nah, ini maka kita luruskan bacaan kita. Alhamdulillah, saya yakin bapak dan ibu malam ini malam ke-12 berarti bacaan Qur'annya sudah 15. Kenapa begitu? Karena akan khatam, biasa tradisi kita khatam malam 27. Malam 27 bahagia, maka dipasanglah lilin banyak, lampu-lampu lomba memasang. Nampak ada lambang gambar lancang kuning belayar malam. Ada lambang masjid, masya Allah. Itu dulu dipasang, kenapa? Karena orang senang merayakan habis khatam Quran. Dikumpulkan anak, kumpulkan istri, duduk bersama, baca doa khatam Quran. Allahumma rahamna bil Quran, waj'al gulana imaman, wa nuran, wa hudan, wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma nasina, wa'allimna minhuma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar, waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Dulu anak-anak dikumpulkan di masjid. Kami dulu kalau sudah khatam Quran, ramai datang ke masjid. Yang penting bukan baca Qurannya, makan pulut sama ayam panggang. Itu bonusnya, ada telur ayamnya. Ini syiar, tapi masjid tetap dijaga bersih. Jangan sampai karpet tumpah air liur basi. Jangan sampai tumpah itu santan. Tetap dikasih plastik, macam karpet kita, masya Allah. Saya sujud tadi lama tak terasa. Di sebagian karpet ini kadang sujud sebentar aja pingsan kita. Lembab macam-macam kena hujan 3 tahun. Tapi di masjid Al-Qura bersih, tak ada lagi kurangnya. Apa lagi kurangnya masjid? Tak ada, lengkap, sempurna sudah semua. Tadi saya mulai ceramah jam 9. Jam setengah 10, sekarang jam 10 lewat 15, saya sudah ceramah 45 menit. Padahal di mana-mana tertulis di atas meja, kultum Ramadan hanya 20 menit saja. Kalau lewat 25 menit, maka penceramah wajib dikasih kartu merah. Ada masjid di Jalan An-Najah, Sakuntala, masjid Sakuntala, namanya masjid An-Najah. Saya pernah ceramah di situ, dikasih di meja itu lampu, lampu hijau sama lampu merah. Saya tak tahu apa guna lampu. Saya tak tanya, saya sangka bekas MTQ. Pas saya tahu siang, hidup lampu merah. Tet, tet. Apa nih Pak? Waktu habis. Nah, itu bagus juga tuh ditiru. Ini kasih pasang lampu.